maka orang Badui tadi mendapatkan ilham tentang madhabnya Ahli Sunnah, dan rujuklah kebanyakan dari mereka yang hadir di majlisnya Jaham saat itu. Kembali semua, iya ya, sadar kalau tadi itu tertipu, kalau tadi dalam keadaan terbuai oleh permainan kata, oleh keindahan ilmu kalam, seakan-akan bagus, seakan-akan benar, padahal batil. Ketika dikatakan seperti itu oleh Badui, sebagian mereka taubat kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kana Abdullah ibn Mubarak yaqul, bahwasanya Abdullah bin Mubarak berkata, "Inna Allah Ta'ala ba'ath al-A'rabi rahmatan li'ula'ik." Kata Abdullah bin Mubarak, Allah mengutus orang Badui tadi ke majlisnya Jaham itu sebagai rahmat Allah pada mereka, pada hadirin. Sebagai rahmat Allah kepada hadirin, karena dengan adanya si Badui ini taubat sebagian besar mereka. Nah, ini memang Badui begitu, sifatnya belak-belakan. Kalau saat itu dia merasa salah, saat itu dia bicara dengan tanpa ada gak enak, ngomong dengan jelas di hadapan Jahabnya. Nah, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagian mereka sadar. Lidza fa inna salaf dhammu 'ilmal kalam. Oleh karena itu para salafus saleh mencela ilmu kalam. Fa mimma uthira 'anil Imam Syafi'i. Di antara apa yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, ucapan beliau, hukmi fi ahli al-kalami an yudrabu bil jarid wan ni'al wa yutaqu bihim fil asha'ir wal qabail wa yuqal hadha jazaa'u man taraka al kitab was sunnah wa aqbala ala ilm al kalam. Kata Imam Syafi'i, hukumku bagi ahlul kalam adalah dipukuli orang itu dengan pelepah korma atau dengan sendal, kemudian diedarkan keliling kabilah-kabilah, ke suku-suku dan ke masyarakat semuanya, sambil diumumkan, ini balasan bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah kepada ilmu kalam. Itu hukumnya Imam Syafi'i. Kalau saja bangsa Indonesia ini bermadhab Syafi'i, kemudian diterapkan ya madhabnya Syafi'i sebagai madhab negara, niscaya dosen-dosen ilmu peti dan cabuk ya, kemudian diedarkan keliling. Umuman, ini hukuman bagi orang yang mengajarkan ilmu kalam, yang meninggalkan Quran dan Sunnah, yang mengajarkan mantik. Dipukuli dan diumumkan ke suku-suku dan ke kabilah-kabilah. Tapi sayang, itu hanya kebanyakan orang ngaku-ngaku saja Syafi'i. Bisa dilihat ucapan beliau ini, ini ucapan Imam Syafi'i. Di dalam syarah aqidah At-Tahawiyah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Halafi halaman 82 dinukil di sana oleh beliau. Wa qala Abu Muzahim Al-Khaqani, kata beliau, ahlul kalami wa ahlul ra'yi qad adimu ilma al-hadith alladhi yanju bihi ar-rajulu law annahum 'arafu al-athara man harafu 'anha ila ghairiha lakinnahum jahilu. Kata Abu Muzahim Al-Khaqani rahimahullah, ahlul kalam dan ahlul ra'yi adalah orang-orang yang adimu ilmal hadis, yang tidak punya ilmu hadis. Alladhi yanju bihi ar-rajulu, yang dengan ilmu hadis itu seseorang bisa selamat. Mereka enggak punya. Law annahum 'araful athara, kalau saja mereka mengerti asar-asar, mengerti riwayat-riwayat hadis, man harafu anha, tentu mereka tidak akan menyimpang daripadanya kepada selainnya. Sayang, lakinnahum jahilu, tapi sayang mereka bodoh, tidak mengerti ilmu hadis. Jadi ternyata orang-orang yang memakai ilmu kalam, ilmu mantik, memakai ra'yu, memakai akal, adalah orang-orang yang tidak hafal hadis, orang-orang yang tidak mengerti ilmu hadis. Mereka tidak mampu untuk belajar hadis, akhirnya mereka memakai ra'yunya, tadallu wa adallu, maka sesatlah dia dan menyesatkan. Ketika ditanya, jawab hadis. Ketika ditanya, jawab hadis. Selamat. Tapi kalau dia tidak punya ilmu hadis, ditanya, kayak Jahm bin Safwan ditanya, "Sif Rabbak, gambarkan Rabbmu." Mengong dia, diem. Aduh, bingung. Mau ngomong tidak tahu, gengsi. Akhirnya masuk dalam rumahnya berpikir, keluar menjawab dengan otaknya. Apa yang terjadi? Sesat. Bol. Sampai ke batas kekufuran. Demikianlah mereka-mereka yang tidak mengerti ilmu hadis. Gimana kalau dikasih ilmu hadis gak mau? Ini lebih parah lagi. Kalau tidak mengerti ilmu hadis, kemudian tidak mau tanya, atau kemudian dia dalam keadaan menebak-nebak sendiri, sesat. Ini ada yang lain yang sudah tahu, dikasih tahu, gak mau. Ya kamu jangan pakai hadis. Loh, ya saya orang Islam kok jangan pakai hadis. Iya, ketika diskusi ilmiah, katanya ilmiah, padahal bukan ilmiah. Diskusi di tempat yang sama, di YIN, di Jogja, diskusi. Bagaimana, menurut pendapat saya, saya pikir, saya rasa begitu. Kemudian ada seorang yang pernah mempelajari sunnah, duduk mendengarkan diskusi itu, boleh ikut diskusi. Ketika satu masalah diucapkan, saya bisa bicara. Dalam masalah ini ada hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya begini. Diam mereka. Ayo kita bahas masalah lain. Setelah bahas masalah lain, orang tadi berkata lagi, oh dalam masalah ini ada hadis begini dan begitu. Akhirnya sampai yang ketiga. Masalah yang ketiga, dalam masalah ini juga ada riwayat yang sahih yang saya pernah dengar dalam kitab ini. Kamu jangan bawa hadis terus. Kita gak bisa diskusi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bawa hadis terus, kita gak bisa diskusi, katanya. Jadi mereka yang maunya adalah main-main kalam, itu yang mereka mau untuk melatih ilmu kalam. Lagi latihan ilmu kalam dikasih hadis, akhirnya gak bisa melatih ilmu kalam. Lagi latihan diskusi, latihan bagaimana nalar otak gitu, asah otak di bawah hadis, gak bisa diskusi kita, katanya. Inilah bukti ya, kalau mereka memang tidak cocok dengan ilmu hadis. Tidak bisa gabung antara ilmu kalam dengan ilmu hadis. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebelum ucapan Syekhul Islam, fahadallahu ahla sunnah wal jamaah as-salafiyyin ila suluk at-tariq as-sawi. Maka Allah beri hidayah kepada ahli sunnah wal jamaah as-salafiyyin kepada jalan yang lurus. Wal i'tisam bil kitab was sunnah. Ala fahmi salafil ummah fasalima dinuhum wa aqluhum, maka selamatlah agama mereka, selamat pula akal mereka. Kalau orang yang memaksa-maksakan diri dengan akalnya, dengan ilmu kalam untuk mencari-cari tentang pengenalan Allah, mereka akan merusak akalnya sendiri. Bisa jadi agamanya sesat, bisa jadi akalnya rusak, alias gila, stres. Dan sudah banyak yang stres karena belajar ilmu kalam. Orang-orang tua kita suka berbicara atau suka menasehatkan, "Nak, jangan teman-teman mempelajari agama, nanti gila." Itu sering kita dengar. Kenapa? Pengalaman mereka, orang-orang dulu kalau belajar sesat, ternyata yang membuat sesat bukan masalah belajar agama, salah belajar agama. Karena belajar agama dengan cara ilmu kalam, ujung-ujungnya gila. Mempelajari agama bukan dengan cara sunnah, sudah banyak yang stres dan gila ya. Sehingga muncul istilah dari orang tua, jangan terlalu nemen nanti gila. Salah. Bukan masalah mempelajari agama terlalu nemen, bukan. Tapi masalahnya mempelajari agama dengan cara yang salah, yaitu dengan ilmu kalam dan mantik. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bal humul wasat fi firaqil ummah kama annal ummah hiyal wasat fil umam. Bahkan mereka ahlu sunnah wal jamaah tengah-tengah di antara firqah-firqah, sebagaimana umat ini pun tengah-tengah di antara umat-umat. Umat Islam tengah-tengah di antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang mencaci maki Isa, sebaliknya Nasrani menuhankan Isa. Gimana Islam? Tengah-tengah. Beriman bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, tetapi tidak menuhankannya. Berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Nasrani, ada tengah-tengah antara hulunya Nasrani dan ifratnya Yahudi. Demikian pula Ahlu Sunnah tengah-tengah di antara firqah-firqah sesat, di antara Qadariyah dan Jabriyah tengah-tengah, di antara Syiah dan Rafidah dan Nawasib tengah-tengah, di antara kelompok-kelompok ahli bid'ah, mereka Ahlu Sunnah di tengah-tengah. Qala Syekhul Fauzan syarihan makna al-wasatiyah. Berkata Syekh Fauzan dalam menjelaskan apa makna wasatiyah, ketengah-tengahannya itu. Qala al-muradu bil-wasti huna al-adlu al-khiyar. Yang dimaksud dengan tengah-tengah di sini adalah adil, imbang. Khiyar, pilihan. Fa ahlu sunnati wasatun bima'na annahum udulun khiyaru. Maka ahlu sunnah itu adalah wasat dengan makna mereka adalah orang-orang yang adil dan orang-orang yang pilihan. Bima'na annahum mutawassituna bainal fariqainil ifrat wa tafrit. Bahwasanya ahlu sunnah itu tengah-tengah di antara dua golongan, yang ifrat dan tafrit, yang berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Maka ahlu sunnah di tengah-tengah, pas. Tidak berlebih-lebihan dengan hulu dan tidak berkurang-kurangan dengan ifrat atau dengan tafrit, tidak berkurang-kurangan dengan berbagai macam pengurangan dan penyelewengan. Maka ahlu sunnah tengah-tengah, apa adanya dari Quran dan sunnah mereka pegang, mereka yakini, mereka amalkan. Rabi'an, yang keempat sifat dari sifat-sifat seorang salafi, yang keempat adalah mementingkan tauhid. Wa huwa ifraduhu atau ifradullahi bil ibadati, yaitu mengesakan Allah dengan ibadah seperti doa, hanya kepada Allah saja tidak kepada yang lain. Wal isti'anah, meminta pertolongan. Wal istighatsah, meratap. Wad dzabhi, menyembelih kurban-kurban, menyembelih hewan-hewan kurban untuk Allah saja, tidak untuk yang lain, tidak untuk sesajen, tidak untuk dilemparkan ke laut selatan, tidak untuk apapun persembahan-persembahan kepada makhluk, tetapi untuk Allah saja. Wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya dari ibadah, dari macam-macam ibadah. Huwal asas alladhi tubna alaihi daulah al-islamiyah. Inilah dasar yang dibangun di atasnya negara Islam, yang dibangun di atasnya daulah Islamiyah. Maka pondasinya adalah at-tauhid. Wa muharabatu ma yunafi at-tauhid, dan memerangi apa-apa yang bertentangan dengan tauhid, yaitu syirik yang besar yang akan menghilangkan kesyirikan-kesyirikan, menghilangkan tauhid. Wa yunafi kamalahul wajib min asyrikil asghar wal bid'ah, dan apa-apa yang akan menghilangkan kesempurnaan tauhid, yaitu syirik-syirik kecil dan kebidahan-kebidahan. Lidha fa inna da'watal anbiya war rasul jami'an li taqriri hadzal amr. Oleh karena itu, dakwahnya para anbiya dan para rasul seluruhnya adalah menetapkan perkara tauhid ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibut taghut. Sungguh aku telah utus di setiap umat seorang rasul. Apa dakwah mereka? An ya'budu Allaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut adalah sesembahan selain Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus dari sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Maka beribadahlah kepadaku. Ini dakwah seluruh para rasul, dakwah tauhid. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa layumakkinanna lahum dinahum alladhina tadha lahum وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian yang dan yang beramal saleh, Allah pasti akan mantapkan mereka di muka bumi sebagaimana Allah telah jadikan mereka khalifah di muka bumi, orang-orang yang dulu sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan mantapkan untuk mereka agama mereka. Alladzi irtadha lahum, yang Allah ridha untuk mereka. Dan Allah gantikan untuk mereka ketakutan mereka dengan rasa aman. Apa akhir dari janji Allah ini? Perhatikan akhirnya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. Jadi kata Allah, Allah menjanjikan untuk orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan dijadikan penguasa-penguasa di muka bumi. Akan Allah jadikan khalifah-khalifah di muka bumi, dan Allah jadikan mereka jaya seperti orang-orang yang lalu, seperti orang-orang sebelum kita. Allah jadikan mereka mantap di muka bumi sebagai pemimpin-pemimpin, khalifah-khalifah, tegak untuk mereka daulah Islamiyah. Sifatnya Allah gantikan rasa takut mereka dengan keamanan, dan sifat lainnya mereka beribadah kepadaku dan tidak syirik. Jadi dasar daulah Islamiyah adalah tauhid. Kalau kita berbicara tentang negara Islam ini sekarang ramai ya, karena politikus ingin mendapatkan suaranya kaum muslimin, dan mereka tahu kalau kaum muslimin paling senang kalau diiming-imingi negara Islam atau tegakkan syariat Islam. Tegakkan syariat Islam, tegakkan, niscaya semua orang beriman akan tersentuh. Waduh, bagus ini partai bagus ini, akan menegakkan syariat Islam. Pertama, kalau tegak syariat Islam, maka undang-undangnya itu yang pertama dilarang, yang paling dilarang, yang pertama adalah syirik. Dan kewajiban pertama yang harus ditaati oleh penduduk Indonesia adalah tauhid. Maka yang akan diberantas pertama kali adalah kuburan-kuburan keramat. Yang akan dihancurkan adalah bangunan-bangunan yang disembah-sembah, dijadikan sebagai sesembahan-sembahan. Itu akan yang pertama kali diberantas oleh negara Islam. Maka aneh kalau kamu mengatakan tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, dalam keadaan mereka yang masih mendatangi tempat-tempat keramat itu untuk mendapatkan kemenangan partai. Ini mustahil, dan itu menunjukkan kontradiksi yang ada pada mereka. Berarti ucapan mereka tegakkan syariat Islam bohong, karena pada dirimu belum ditegakkan syariat Islam. Tegakkan syariat Islam bohong, karena pada istrimu belum ditegakkan syariat Islam. So, tegakkan syariat Islam bohong, karena pada keluargamu, pada kakakmu dan adikmu belum ditegakkan syariat Islam. Bahkan yang paling penting yaitu tauhid belum mereka perhatikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, hadha min mu'udihi as-sadiqah, ini dari janji-janji Allah yang jujur, yang pasti ditepati. Sadiqah itu allati syuhida ta'wiluha wa mukhbiruha fa innahu wa'ad man qama bil iman, wa'ada man qama bil iman wal amal salih min hadhil ummah an yastakhlifahum fil ardi. Dan ini dipersaksikan pernyataannya, tafsirnya, dan yang memberikan kabar padanya, bahwasanya Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan orang yang beramal saleh dari umat ini, akan Allah jadikan mereka khalifah di muka bumi. Fayakununa humul khulafa, maka jadilah mereka sebagai khalifah-khalifah fiha, di bumi. Al-mutasarrifuna fi tadbiriha, yang mengatur urusan dunia. Wa an yumakkina lahum dinahum, dan Allah pasti akan memantapkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridai untuk mereka. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Alladzi faqal adyana kullaha, yang mengungguli semua agama. Irtadahu li hadhil ummah, Allah ridai agama ini untuk umat ini. Lifadliha, karena keutamaannya. Wa syarafiha, dan karena kemuliaannya. Wa ni'matihi alaiha, dan karena nikmat Allah atasnya. Bi an yatamakkanu min iqamati wa iqamati syara'ihi adh-dhahirah wal batinah, Allah akan memberikan kemantapan pada mereka untuk menegakkannya dan menegakkan syariat yang zahir dan yang batin di diri-diri mereka. Bihaitu ya'budunallah, di mana mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yakhafuna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Faqama sadru hadhihi al-ummah, maka bangkitlah, tegaklah inti umat ini dengan keimanan dan amal saleh, yaitu generasi salaf, para sahabat, inti umat ini. Ketika mereka beriman dan beramal saleh, Allah buktikan untuk mereka. Yafuqu ala ghairihim, mereka lebih istimewa. Famakkanahum minal bilad, maka Allah berikan kemantapan mereka di negeri-negeri mereka. Dan para hamba-hamba Allah, fawfutihat masyariqal ardi wa magharibiha, maka Allah bukakan negeri-negeri timur dan negeri-negeri barat. Di tangan siapa? Para sahabat. Karena apa? Karena kehebatan angkatan bersenjata mereka? Bukan. Karena mereka amanu wa aminu salihah. Karena mereka adalah orang-orang yang muwahhidun, bertauhid. Allah berikan kemantapan di muka bumi, Allah berikan kekuasaan, dan Allah berikan mereka sebagai pengatur dunia. 2/3 dunia dikuasai oleh muslimin waktu itu. Sesuai dengan kekurangan pada generasi-generasi berikutnya, berkurang pula kekuasaan itu atau kemantapan itu. Semakin berkurang kesempurnaan mereka dalam mengamalkan perintah-perintah Allah, maka semakin kurang pula kemantapannya, sampai akhirnya runtuh dan hancur. Nah, dan tidak akan kembali kepada kejayaan itu kecuali dengan kembali kepada agama kita secara akidah, ibadah, dan akhlak, secara keyakinan dan amalan. Maka mereka para sahabat Allah kasih al-amnut tam, keamanan yang sempurna, wa tamkinut tam, dan kemantapan yang sempurna. Wa hadza min ayatillahil ajibah al-bahirah, inilah tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengagumkan. Apa yang diucapkan dalam Al-Quran terbukti. La yastakhlifannahum fil ardi, terbukti. Wa la yazalul amru ila qiyamis sa'ah, dan janji ini masih terus berlaku. Terus berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kapan saja satu umat mengamalkan perintah-perintah Allah ini, akidahnya, ibadahnya, maka Allah akan jadikan dia mulia dan mantap di muka bumi. Bahkan akan Allah jadikan mereka penguasa di muka bumi ini yang mengatur urusan manusia. Mahma qamu bil imani wal amal salih, selama mereka menegakkan keimanan dan amal salih, fala budda an yujad ma wa'adahum Allah, maka mesti akan didapatkan apa yang Allah janjikan. Wa innama yusallitullahu 'alaiha al-kuffar, hanya saja Allah jadikan kufar menguasai muslimin dan munafikin menguasai mereka. Wa yuziluhum fi ba'dil ahyan, dan bahkan dihilangkan mereka oleh Allah pada saat-saat tertentu. Allah bantai kaum muslimin dengan musibah yang merata. Kenapa? Bisababi ikhlalil muslimin, karena cacat dan kejelekan yang ada pada muslimin ketika itu. Karena rusaknya keimanan mereka dan rusaknya amalan mereka. Maka jangan heran kalau kemudian ada muslimin yang diinjak-injak oleh kufar, dikuasai, dihinakan, dilecehkan, dibunuh, dibantai, diusir. Itu karena kekurangan yang ada pada mereka dari sisi keyakinan mereka, keimanan mereka, dan kerusakan yang ada pada amalan mereka. Maka Allah jadikan mereka terhina. Ini seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh dikatakan dalam hadis yang sahih. Kalau kalian sudah idza tabaytum bil ainah fa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah jual beli dengan cara riba, dan kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi, dan kalian telah ridho dengan peternakan dan perkebunan-perkebunan, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan atas kalian kehinaan. Sampai kapan kehinaan itu? La yanzi'uhu, tidak akan dicabut kehinaan itu. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dicabutnya kehinaan itu sampai kamu kembali kepada agama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sama dengan janji dalam ayat tadi, Allah janjikan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati layastakhlifannahum fil ardi. Allah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh dari kalian, akan Allah jadikan khalifah-khalifah di muka bumi, dan Allah akan mantapkan mereka di muka bumi. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau terjadi kehinaan terhadap kaum muslimin, la talumanna illa nafsak, jangan cela kecuali diri kalian sendiri. Jangan cela kecuali dirimu. Tanyakan, introspeksi, salah apa kami? Apa kekeliruan yang ada pada diri kita sehingga kita diberi azab, diberi musibah dengan penguasa yang zalim? Apa itu sebabnya? Itu yang kita perbaiki. Karena kita yakin semuanya dengan qada wal qadar, dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu dengan asbabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, Allah akan hinakan, sallallahu alaikum dhullan, itu kalau kalian sudah mementingkan dunia. Hanya mementingkan jual beli sampai dengan cara yang riba yang haram, sampai kamu meninggalkan jihad karena masalah makanan, masalah minuman, masalah peternakan, masalah perkebunan, tentunya akan terjadi kehinaan. Qultu, saya katakan, kata penulis, law nadhara ashabu da'wati al-harakiyah al-munawwi'ah lid-da'wati as-salafiyah ila hadhihi al-ayah nadhrata ta'ammulin wa insaf la'alimu anna ma hum alayhi yasduq alayhim qawlu rabbina azza wa jal kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a. Ini kalau orang-orang haraki itu mau lihat, ini kata penulis, kalau ashabud da'awatil harakiyah, kalau para pembawa dakwah-dakwah harokah, dakwah-dakwah politik, mereka para dakwah harokah ini, kalau melihat mereka kepada ayat ini, ayat dari janji-janji Allah ini, mereka tahu bahwa perbuatan mereka, usaha mereka, dakwah mereka adalah sarabin biqiatin yahsabuhu bakana, yang dilihat oleh orang haus, ternyata ketika didatangi, lam yajid husya'a, tidak mendapatkan apa-apa. Tetap murgana. Saya tanya pada mereka, saya tantang, tanya pada mereka, kapan kalian berhasil mendirikan daulah Islamiyah dengan cara kalian? Dari awal pertama bid'ah diadakan oleh Hasan al-Banna, membuat partai ikhwan. Berhasilkah? Jadikah di Mesir baldatun tayyibatun murabbun ghafur? Jadikah? Mana? Sampai kemudian pecahan-pecahannya membuat usaha di Sudan. Telah tegakkah daulah Islamiyah di Sudan? Yang telah mendirikan gereja terbesar di dunia? Mana? Mana hasil kalian yang katanya berjuang dengan cara ini akan berhasil? Mana wahai Abdurrahman Abdul Khaliq yang mengatakan bagaimanapun banyaknya madorot-madorot demokrasi, tapi masa sekarang kita harus berjuang lewat parlemen. Mana hasilnya? Mana? Kalau mereka balas bertanya, oh, kamu juga salafi, mana? Kita beramal mengharapkan dari Allah balasan, dan ternyata Allah kasih. Tidak ada satu negara pun yang seaman Saudi. Itu pun masih banyak kekurangannya, karena pasti banyak dosa-dosanya. Ya. Tapi bandingkan dengan negara-negara yang kalian anggap daulah Islamiyah berhasil di Sudan, mana? Yang kemudian bahkan dia membuat partai tokohnya, tokohnya di Sudan, tokohnya Ikhwan, mendirikan Partai Ibrahimiyah yang menggabungkan Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu kan sama-sama dari Nabi Ibrahim katanya. Loh, kayak Gus Dur ya, kebalik. Ya, Gus Dur yang kayak dia. Karena lebih dulu dia di Sudan, kalimatnya lebih dulu dia sudah mengucapkan di sana, Hasan At-Turabi, saya baru ingat namanya, sudah mengatakan bahwa sesungguhnya agama Islam, Kristen, dan Yahudi itu bersaudara, sama-sama mengikut Nabi dan berakhir dengan Nabi Ibrahim. Nasrani dengan nabinya Isa itu turunan Ibrahim. Yahudi dengan nabinya Nabi Musa itu turunan Ibrahim. Dan kita pun nabi kita Nabi Muhammad turunan Ibrahim, saudara. Maka bikin partai, namanya Partai Ibrahimi, Partai Ibrahim. Sama saja politikus di mana-mana, apakah di Sudan atau di Indonesia, kalau caranya sama, hasilnya sama, sesatnya pun modelnya sama, persis, kalimat yang keluar sama. Ada yang sudah sampai, ada yang hampir sampai, ada yang belum sampai, tapi tujuannya sama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan di sini kalau para pembawa dakwah-dakwah harakah itu melihat